Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin amma ba'du. Kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan membaca umum kitab surah Al-Fatihah dengan satu doa dan niatan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Menjaga kedua orang tua kita. Amin. Dan bagi semua yang telah kembali kepadanya, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, terangi kuburnya dengan cahaya dari Allah dan jadikan hari akhir hidupnya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat saya dari kafe dan karaoke serta teman-teman sekalian baik di Facebook, karena alhamdulillahirabbil alamin setiap yang dari teras peminat dan penontonnya lumayan banyak, dan kita ditonton hampir 12.000 orang. Dan semalam itu di Sarkem hampir 20.000 orang tadi. Jadi semalam itu saya pengalem itu ngurusi Londe. Nah, gua di Panti Hafara itu ngurusi wong edan. Lah sing angel waras ora edan ya ora yang. Untuk edan kahanan. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai, bahwa kemudian yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya itu cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Itu tujuannya. Kawan-kawan, kalau lihat semua ayat itu pasti kalimat jin, khalaqtul jinna wal insa, jin baru manusia. Kalau durinal jinnati wannas, dari golongan jin. Dan kenapa jin ini disebut terlebih dahulu daripada manusia? Jin itu jauh lebih dahulu daripada manusia. Oh, tujuannya hanya untuk satu, beribadah. Kalau kamu niati sebagai bentuk ibadah. Kafe saya kerja di karaoke yang bersentuhan dengan alkohol. Kalau murni pekerjaan, saya yakin itu bernilai ibadah. Dan setelah, maka tidak akan pernah kita bekerja dengan lelah. Dan pekerjaannya itu sebagai apa? Ada yang sebagai LC, ada yang sebagai server, dan lain sebagainya. Klausul di dalamnya yang menulis langsung, saya kerja di teras kafe sebagai peminum alkohol. Artinya apa? Kamu kemudian kalau di sini hanya efek dampak dari pekerjaan. Tapi niat pertama kali kamu datang ke sini kan macam-macam. Ada yang datang dari desa dalam keadaan broken home. Oke, niat awalnya apa coba? Kamu lihat, kamu ingat-ingat, kamu dulu kerja di sini niatnya apa? Saya pengen membahagiakan anak saya supaya mereka bisa sekolah, supaya mereka bisa terjamin kehidupannya. Nah, kamu berangkat dari keluarga yang kekurangan, dari desa, tujuannya apa coba? Allah mencatat niatnya. Apa niatnya? Saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Atau kamu yang sudah terlanjur di Jogja kuliah seperti Mbak Lina umpamanya, kemudian kehabisan biaya, maka kamu memutuskan kerja di teras kafe. Tujuannya apa? Supaya kuliah kamu bisa diselesaikan. Maksud saya, apapun hari ini yang terjadi dengan kamu di teras kafe, niat awal itu harus dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. Sehingga apa? Pekerjaanmu bernilai ibadah. Kowe ngapa kerja? Aku niatnya nyenengke anakku kok. Kowe ngapa kerja? Aku niatnya nyenengke wong tuaku kok. Supaya anakku bisa sekolah kok. Orang tuaku sakit supaya bisa membawa ke rumah sakit. Supaya saya bisa merampungkan kuliah saya. Kalau itu yang kamu niatkan dari awal, berarti pekerjaanmu bernilai ibadah. Kecuali lah kowe kerja ning kene iki, wah kowe ngopo kerja ning teras? Wah lumayan, iso mabuk gratis. Ora perlu tuku, toh ditawari tamu. Kuwi jenenge wong bladok, belbin gragas alias celuta. Makanya kalau saya tanya Mbak-mbak di Sarkem itu, Mbak-mbak di Sarkem itu saya tanya, "Mbak, Anda kerja karena apa?" Jarang yang kemudian pekerjaannya itu tidak diawali dengan alasan. Mbah alasan yang dibuat-buat atau apa saya enggak tahu, yang jelas pasti ada alasannya. Jarang yang kemudian kowe ngapa jadi lonte? Hobi. Ora ono. Hobi kok lonte, ora ono. Apa hobi kok kelon? Wah, ora ono. Lah lumayan Gus ngangkang oleh duit. Ora mungkin. Pasti semuanya ada historinya. Lah Apalagi kemudian kita kerja di teras kafe ini lebih terhormat. Saya katakan jauh lebih terhormat daripada mereka seperti itu. Artinya apa? Niat awal kamu harus kamu pertahankan. Kowe ngapa kerja? Nggih nyukupi anak bojoku ning omah. Katakanlah kamu punya. Kamu yang bujang, kenapa kamu nikah? Kenapa kamu kerja? Supaya saya dapat nafkah, dapat modal untuk saya menikah. Apalagi orang yang niat bekerja untuk pernikahan. Subhanallah. Allah akan memberikan rezeki bagi mereka yang mau menikah. Karena saya selalu bilang, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, yang kedua jalan bayi. Pasti. Orang percaya jalan. Makanya kemudian apa? Apapun yang kita lakukan ini seharusnya bernilai ibadah. Kuwi enak kok. Kuwi enak. Kalau semuanya kamu niatkan karena ibadah enak. Ngene nduk, kowe padha-padha transfer wong tuamu. Yang satu niat bakti sama orang tua, yang satu ingat pengen membuktikan bahwa saya bisa melakukan seperti ini untuk orang tua saya. Maka yang pertama tadi, berbakti sama orang tua itu nilainya ibadah. Tapi kalau kamu hanya sekedar pengen diakui sebagai anak, iki lho, aku iso membahagiakan orang tua, itu tidak bernilai ibadah. Maka setiap rupiah yang kamu kirimkan kepada orang tua kamu, kamu niati sebagai birrul walidain. Apa itu? Hormat saya kepada orang tua. Takdim saya kepada orang tua. Maka setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk orang tuamu itu bernilai ibadah. Kamu punya anak di rumah, setiap saat kamu transfer. Begitu kamu transfer, ya Allah ya Rabb, ini adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua kepada anak untuk menyekolahkan anak saya. Berapapun rupiah yang kamu kirimkan untuk anakmu, berkah. Dan itu ada pahalanya. Ingat. Makanya jangan kemudian kalian ketika masuk di sini terlena dengan keadaan yang ada sekarang. Maka setelah saya lalu pesan, anak-anak yang kerja di dunia malam, ingat, boleh kamu kerja di dunia malam, boleh kamu hidup dari dunia malam, tapi ingat, jangan terlena dengan dunia malam. Saya bilang, ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketitik ala ketara, laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Itu wasiat saya kepada semua jamaah saya. Tat. Hei, Tat. Uy. Tat, wah, kamu ngelamun ya. Oh, kamu gambar mbake sing ayu. Coba diambil. Saya mau mereka menirukan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Bareng-bareng sama saya. Gambarnya ke sana dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kui ngunduh waing pakarti. Becek titik. Ala ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Ini falsafah Jawa yang saya pahami. Kalau kemudian kalian lakukan, uripmu kepenak, Nduk. Ojo neko-neko. Kenapa orang itu punya masalah mergo neko-neko? Kenapa orang masalah mergo leno? Kenapa orang punya masalah mergo nakal? Kenapa DPR ditangkap sama polisi sama KPK? Karena neko-neko nakal leno. Maka dulu saya pernah bilang, awal-awal saya pengajian di sini. Ketika kamu kerja di sini, boleh nakal. Tapi jangan sampai kemudian neko-neko, leno. Leno itu begini, kamu nakal di sini, yo, gue mabuk, nggih, kulo nakal. Buktinya apa? Aku mabuk, aku minum alkohol. Jangan kemudian menjadi terlena. Terlenanya di mana? Begitu mabuk enak, ternyata golek-golek liane meneh. Pengen coba-coba narkoba, ngedrug, dan lain sebagainya. Ini apa? Terlena dengan dunia malam. Kalau toh kemudian kamu masih minum, ya sudah, saya nakal. Bentuknya apa? Saya minum. Jangan ditambah-tambahi dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Maka dulu saya bilang sama Mas Aji sama Mbak Lina, aku kalau ada bocah teras, tekel polisi ning dalan, gara-gara nganggu helm, telepon aku, Gus, kulo tilang polisi, cik iso ngewangi. Kowe ngelanggar lampu merah, tangkap polisi, aku cik iso ngewangi. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, naudzubillah min dzalik. Kon nulungi prei, untalen dewe. Contohnya apa? Narkoba. Narkoba. Kowe ngono lek, sak nakal-nakalmu, hidupmu yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kowe lak ngetengi anake wong ya dirabi, ra kon gugurke rupamu. Hati-hati. Wonge ya ana iki. Ya melu guyu tenan. Rambutnya ya dicet. Ini apa? Enggak bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka tadi dikatakan, ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal, kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Itu artinya apa? Barang siapa menanam pasti mengetam. Kue nanduri api, tukule rung mesti api. Kue nandur elek, mesti tukule elek. Wong saiki nandur pari lho, tukule suket kok. Kue nandur suket karepe tukul pari. Orang mungkin. Kabeh kuwi ngunduh wae pakati, becik ke titik Allah ketara. Yang baik itu tetap kelihatan dan yang buruk itu tetap kelihatan. Makanya saya bilang, harusnya semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Kowe lak kerja ngene iki senajan to mambu-mambu perkara haram, mambu-mambu perkara makruh subhan dan lain sebagainya. Ya Allah, njen mekaten ingkang saged dalam lakoni. Satu saat ketika saya sudah mentas, saya pasti keluar dari tempat ini. Itu baru luar biasa. Wis suara apa to kuwi? Kok kaya codot. Apa itu Mas Ajis? Malah kaya uka-uka ini. Apa? Oh lampu. Jadi itu. Makanya soalnya di sini di komen itu. Kok ada suara cicit. Itu LED itu mas. Bek apa bek? Ini sabotasenya bebek kayak gini. Tikus matamu bebek tikus. Lantai ini iso bek. Aku sengaja. Waktu ini cari perhatian mbak-mbak LC. Cie. Kumisnya bebek ilan jiji itu nah. Kita kan dani be, lah kumis itu malah sunah dikerok be. Beda dengan jenggot, kalau jenggot ini sunah untuk dipanjangkan, walaupun gak usah terlalu panjang. Gue kerja neng teras kafe jenggotnya sak mini, malah tamunya wedi. Wah, cis, wah celaka. Ini kalau ini sunah, kalau upaya bebeknya malah ketok jiji ini mendingan dikerok. Karena kalau kumis, ini namanya kosus syarib, itu sunah untuk dikerok. Kalau jenggot ini sunah untuk dipanjangkan. Bulu ketiak itu sunah untuk dicabuti. Tapi yang EDW, orang yang tamu mabuk mah cabuti. Sorry ya om, ini hukumnya sunah. Iya, antem botol ndasmu. Jadi bulu ketiak itu Mbak Lina itu hukumnya sunah untuk dicabuti. Makanya kalau Mbak Lina tidur sama Mas Aji siang-siang, sorry ya, yang yo, iki sunah, cep, itu sunah. Kalau ini sunah dipanjangkan, walaupun gak usah terlalu panjang, senggam. Kalau ini sunah untuk dikerok. Kalau kuku sunah untuk diketok, kemudian bulu kemaluan itu sunah untuk dicukur. Terutama kamu yang kerja di sini, istrimu di desa, kamu pulang begitu mau kumpul itu sunah untuk dicukur. Tapi ingat dicukur dhewe, ora digawa ning salon. Engko digawa ning salon. Mas aja mau apa? Mau cukur. Cukur apa? Jiji. Oh, saya ngetek kasus, Mac. Mau apa kamu cukur begitu buka? Loh, kok beda? Bruno lady boy. Raini lady, manu'e boy. Jadi kawan-kawan, maka kalau kemudian kita melakukan segala sesuatu diniati karena ibadah, subhanallah, enak leh. Enak. Ya Allah, kulon yang kerja di tempat panggonan seperti ini, di sebuah kafe, di sebuah karaoke. Tapi ini semata-mata untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan kalau kemudian saya sudah mampu mendapatkan modal yang baik, saya akan keluar dari tempat ini, kemudian saya akan bekerja secara mandiri. Makanya kalau saya dikasih tahu ada teman-teman kafe, anak-anak teras yang kemudian berhasil membuat usaha, akhirnya keluar dari teras, itu rasanya lega ya. Gue saat ini saya udah keluar, apa kamu? Saya sekarang dari jualan, toko kelontong. Kamu apa? Saya jualan counter HP. Macam-macam lah. Wah, saiki apa aku metu saka teras, Gus? Oh, saiki apa dodolan? Dodol napa? Kroto. Wah, ciloko ya. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Wah, curiga aku. Malah naik kelas. Malah dodol kroto, pakan manuk. Lah, kawan-kawan, pada akhirnya kemudian apa? Yang berhak untuk menghakimi apapun yang kita lakukan. Ketika kita baca surat At-Tin apa? Wa tini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Akhir ayatnya kamu baca alaisallahu kamil. Yang paling berhak menjadi hakim itu siapa? Allah. Bukan saya. Menghakimi kamu. Apa? Bocah kok tatoan. Bocah kok tindian. Bocah kok kerja di dunia malam. Bocah kok minum. Itu gak ada hak bagi saya untuk menghakimi kamu. Gak ada orang lain yang berhak menghakimi kamu. Walaupun katakanlah pekerjaanmu tidak sesuai dengan agamamu. Karena apa? Yang berhak menghakimi itu cuma Allah, Dok, bukan yang lain. Kenapa diniati ke abek itu diniati apik karena Allah. Ya Allah, jaga hati saya ya Allah. Jaga hati saya ya Allah. Supaya apa? Walaupun bodiku bermaksiat, hatiku tidak ikut-ikutan berpaling darimu ya Allah. Kan ngono kuwi, Dok. Dilak bodimu kuwi maksiate oke, atimu kuwi aja sampai bermaksiat. Maka kita hari ini akan melanjutkan pembahasan 2 minggu 3 minggu yang lalu berkaitan dengan apa? Dengan hati yang mati. Karena kemarin baru 4 ciri-cirinya, ini akan selanjutkan sampai 8. Kalau 8 hal itu ada di dalam hatimu, berarti hatimu mati. Kamu hari ini bodimu bermaksiat, hatimu enggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Apa itu hati yang bermaksiat? Hati yang kehilangan Allah. Hati yang sudah tidak ingat dengan Allah. Makanya kemudian saya itu kadang-kadang nemu Allah ketika ketemu dengan kalian. Begitu saya masuk malam-malam di sini ada event, Gus hadir, kata mahasiswa saya datang. Malam-malam lihat orang goyang di sini, orang ngedan dan lain sebagainya. Di situ justru kadang-kadang saya ingat Allah. Begitu nengkene ono seksi dancer kayak, lali ya Gus, Allah hilang meneh. Sehingga apa? Hati jangan sampai kehilangan Allah. Kenapa? Karena ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang bisa membolak-balikkan hati itu cuma satu, Dok. Siapa? Allah. Maka kamu minta sama Tuhanmu. Wahai Tuhan, semaksiat apapun yang saya lakukan, jangan pernah engkau lalaikan hatiku dari menyebut asmamu. Allah. Enak le ngono. Pokoknya sampai orang kehilangan Gusti Allah enak. Begitu kamu percaya sepenuhnya dengan Allah, apapun masalahmu, pasti dicukupi oleh Allah, bukan oleh tamu. Karena kalau janji Allah itu pasti ditepati, kalau janji tamu mesti banyak PHP-nya. Zong, zong, kakean janji. Mong akhirnya Gatut Koco, gagal total kokean cocot. Apalagi kemudian kamu di PHP hanya persoalan uang, hanya persoalan rezeki, hanya persoalan tip dan lain sebagainya. Itu kecil bagi Allah. Karena apa? Allah mampu menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi. Jangankan hanya persoalan rezeki yang pasti dijaminkan untukmu. Uang sesuatu yang susah bagi Allah, bagi manusia itu mudah kok bagi Allah. Ya saya hitung-hitungan. Ini logis. Bagaimana kemudian Allah mampu menyelesaikan sesuatu hal yang rumit bagi manusia tapi mudah bagi Allah. Kita semuanya punya rambut. Rambut. Dan luar biasanya apa? Ciptaan Allah. Rambut ini beda tempat, beda nama. Satu. Ora padha. Sing ning dhuwur sirah jenenge rambut, sing ning dhuwur mata jenenge alis, sing nutup mata jenenge idep, ning dhuwur cangkem jenenge kumis, ngisor cangkem jenenge janggut. Iki jenenge kampret. Kampret namanya, Mbak. Bahasa Jawanya kampret ini. Rambut kampret. Rambut, alis, idep, kumis, jenggot, kampret. Sijine aku lali jenenge. Pas pelajaran kuwi aku turu mbiyen. Apa? Gendis. Gamble itu apa? Gamble, rambut silet cangkemmu, rambut silet. Saya jadi ingat ngomong rambut silet, cerita dengan Babe Tuning. Jadi orang Cina itu paling benci, saya bilang sama Babe Tuning, dengan orang Arab. Kenapa? Karena orang Cina itu gak kebagian apa-apa, gak kebagian rambut. Karena rambut itu dimonopoli sama orang Arab. Makanya orang Arab kan rambutnya di mana-mana. Lah satu ketika orang Cina demo sama Tuhan. Tuhan, saya protes. Orang Cina, masa rambut semuanya dipakai orang Arab? Saya minta dong. Begitu orang Cina sambat, Allah bilangnya, sudah kamu nego sendiri sama orang Arab. Oh, akhirnya orang Cina protes sama orang Arab. Aku udah protes sama Tuhan. Saya minta rambutmu. Saya pengen punya kumis. Masa semua kamu pakai? Akhirnya apa? Orang Arabnya bingung, mau dikasih rambut kepala, nanti dia buta. Diambilkan dari rambut kumis, nanti dia kumisnya cuma separuh. Diambilkan dari jenggot, engkau jenggotnya elek. Akhirnya kelingan, rambut silet. Akhirnya rambutnya silet dicabut, dipasang. Begitu dipasang orang Cina di sini, bau. Makanya orang Cina kemudian kumisnya di sebelah sini sama sini. Tok. Kenapa? Karena kalau di sini bau. Hanya, bau hanya. Orang Cina ke jenggot kumisnya gini, kilirano sing gini, soalnya mambu. Ini mau, rambut gambles ini mau. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Kalau itu lebih mudah lah bagi Allah. Ini ada yang susah bagi kita kemudian untuk nalarnya. Dan itu gampang bagi Allah. Ini sama-sama rambut nih. Manajemen rambut yang diberlakukan oleh Allah kepada masing-masing rambut itu beda kok. Coba kamu lihat. Rambut yang ditaruh oleh Allah di atas kepala itu senantiasa tumbuh dan berkembang. Tidak pernah berhenti. Jadi rambut ini modot terus. Contohnya siapa? Rambutnya Gus Miftah. Ini saya gondrong terakhir sudah 13 sampai 15 tahun. Ini kalau tidak saya potong sampai bawah. Maka setiap sebulan sekali saya rapikan. Artinya apa? Rambut yang di sini oleh Allah dijadikan makhluknya, dijadikan ciptaannya yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Podo-podo rambutnya begitu naruh di sini namanya idep. Ini Allah beda memperlakukannya. Idep kuwi lamok kerok, dia akan tumbuh dan berkembang. Akan kembali tukul. Tapi begitu tukul 2-3 cm, dia tidak akan nambah panjang lagi. Kuwi ngerti apa? Wong sing idepe dawa sampai 1 meter. No. Malah kayak buntut jaran. Enggak ada. Ini cara Allah memperlakukan rambut. Podo-podo rambutnya, rambut kepala dengan rambut idep beda. Sing kene iso nambah dawa, rambut idep ora nambah dawa. Demikian juga dengan rambut alis. Alis ini kalau kamu potong, dia akan tumbuh. Ini jenis apa ini? Kualik ya? Ini alis, ini idep. Alis begitu dikerok akan tumbuh. Sama. Idep juga sama seperti itu. Tetapi begitu idep tumbuh sampai 2 cm, dia sudah tidak akan nambah panjang lagi. Kebayang enggak kalau kemudian idep ini sama dengan rambut kepala? Tambah dawa, idepnya malah 1 meter, rumahku ini gini kayak. Matamu ketutup idep. Dan itu Allah melakukannya dengan cara yang gampang kok. Ayo. Iya kan? Makanya sampai bingungin mbak-mbak kok idepnya nambah dawa, akhirnya tambah dewe kayak Sahrini kayak. Cetar membahana, cetik. Dadak disambung kayak, wah, sing kene sak senter. Wah. Nyulek matane tamu malah gitu. Ayo. Dan ternyata apa? Ini beda lagi dengan kumis. Kumis ini mohon maaf, bisa panjang terus. Sama dengan jenggot. Ini sama-sama rambut ciptaan Allah. Allah mampu memanage demikian rupa. Maka ketika kita ditantang oleh Tuhan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa melakukannya. Ora iso. Dajal Gusti Allah iki begitu indah menciptakan gigi lho. Kowe iki ompong, tukul ketika kamu kecil. Ompong, tukul. Dan ketika gigi kita sudah 1 cm, mohon maaf berhenti tumbuhnya. Kalau seandainya Gusti Allah iki gawe untu, modot terus. Ayo, sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur modot mengisor. Cangkemmu ora iso nutup. Kowe mangap terus. Wah. Kedawan untu ta kan Dani. Anjijiki banget aku. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Begitu untumu serapi, mandek, gak tumbuh lagi. Maka kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Bahkan apa? Suatu yang nampak tiap hari kita lihat, kita tidak pernah tahu kapan tumbuh dan berkembangnya. Contoh, kowe kabeh duwe kuku. Pertanyaan saya, setiap jam berapa kuku kamu tumbuh? Padahal bendera nyawang kuku loh. Hari ini kamu ketoki tahu-tahu minggu depan sudah panjang lagi. Ini kuku yang kita lihat setiap hari, kita tidak pernah tahu kapan tumbuh dan berkembangnya. Rambut. Rambut ini bendino mau sisiri. Tapi kita tidak pernah tahu kapan rambut ini mau coba. Gusti Allah ini ampuh tenang. Kayak ngono kara percaya karo Gusti Allah her. Lah proyek murung cair nyantai wajar. Seri ini sore ngalah her. Bengi ngantuk. Jadi ini aja rambut ini kita tumbuhnya setiap saat modote kapan kita enggak pernah tahu. Ning aku ya ana iso ngrasake sing modot lang mlungkere aku kroso ya aku ngerti. Tangan iki lho modot mlungker. Kowe mikir gemblis wae. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menjadi hakim bagi kita. Kita tidak urusan dengan semua omongan manusia. Maka saya selalu bilang, kowe iki lak gelem kerja ning kene, syaratmu cuma satu. Poso budek, poso picek, poso bisu. Tutup telingamu, tutup matamu, tutup mulutmu. Wis, kowe lak ora mau tutup, entek kowe diomongke wong. Apalah kamu kerja dari luar, berangkat ke sini, tonggomu ngerti. Makanya kalau kamu memang keadaan kamu masih mau bekerja di sini, harus kebal. Kebal telinganya, kebal matanya, kebal mulut. Urusanku karo Gusti Allah. Wancin aku tobat, aku ora sing ngerti. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Saiki aku dadi kiai, sok moro-moro aku dadi gali. Itu lebih baik kamu yang sekarang jadi LC, besok tahu-tahu jadi bunyai. Amin. Wuh, keren. Sopo kayak pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, Darun Nikmah, mantan LC teras. Masya Allah. Lah kok iso, dibujuk karo Pak Baihaki, umpama. Ya sama ngerti, Tat. Sama ngerti, banyak Tat walinya Allah itu yang kemudian mengangkat derajat teman-teman dunia malam, akhirnya jadi bunyai. Siapa tahu tak kamu juga bisa jadi wali kan? Wadai peli kan lumayan. Mudah-mudahan Ustadz Bayaki dapat jodoh anak teras kafe. Amin. Delala sing gelem bebek. Wah. Dia ngapa mau orang dibujuk? Dia belum punya suami loh, Mbak. Belum punya istri loh, Mbak. Dia Bambang Sugar. Wah, Bambang. Kalau ada mantan Sugar kita. Bambang. Tat, diniati menyelamatkan hidup mereka. Kamu pilih salah satu. Nanti mas kawinnya dari saya enggak apa-apa. Satu aja. Allah Allah. Dengkul ngono lorong gaya. Oh. Kita akan teruskan pembahasan kita mengenai hati. Tanda-tanda hati yang mati. Kita teruskan. Kemarin yang pertama berani meninggalkan sholat semaunya. Mati. Yang kedua tidak merasa berdosa padahal sholat sedang melakukan dosa besar. Ini loh, Nduk. Wong iki pertama kali mabuk, kuwi mesti atine anu kaya was-was, waduh aku mabuk. Atau orang pertama kali zina, aduh aku ke zina. Atine was-was banget. Pertanyaannya kemudian, kenapa lama kelamaan kok hati kita merasa tidak berdosa? Soalnya hatimu mati. Kenapa? Terlanjur biasa berbuat dosa. Jadi akhirnya Allah tahu biasa. Wah, ya. Pertama kali kuwi sing seneng dadi pelakor umpamane. Sing dadi senior, seneng istri orang. Begitu senang pertama kali, gue hatimu, aduh dosa. Tapi karena perbuatan itu sering kamu lakukan, maka seolah-olah menjadi biasa. Itu adalah tanda-tanda hati yang mati yang kedua. Ini udah kemarin. Yang ketiga, tidak tersentuh hatinya, bahkan ketika ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Makanya tadi begitu Ustadz Bayhaqi mengumandangkan ayat Al-Quran, saya lihat kawan-kawan ini, memperhatikan apa enggak. Begitu kamu ada orang yang mengumandangkan ayat-ayatnya Allah, tidak kamu perhatikan. Di situ hatimu tidak pernah tersentuh dengan ayat-ayatnya dari Allah. Kowe iki nduk, ning kos-kosan, ning kontrakan di rumahmu. Besok Ramadan, kamu dengar orang ngaji di masjid. Begitu kamu mendengarkan tok, itu udah pahala. Mung rungokke tok. Rungokke tok. Kowe nonton TV, moro-moro ana adzan maghrib, mok rungokke, itu pahala. Tapi nyatane begitu ada adzan maghrib, kamu ganti channelnya. Channelnya. Oh, mana telah nangani kurung adan Jumat mau. Wow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup selimut, adan menah. Ini mati. Gampang wae. Jadi kalau hatimu diajak ngaji seperti ini masih semangat. Hatimu kerungu. Pak Bayhaqi tadi membaca ayat suci Al-Quran masih semangat. Jadi semangatnya hati kerungu ngaji. Kui luweh gede daripada semangatnya nyanyek ke lagunya Via Valen. Nela Karisma berarti hati murid. Tapi lak ngrungokke lak nyanyekke jaran goyang awakmu semangat, krungu wong ngaji awakmu ora semangat iki berarti atimu mati. Dadi ngene di tes wae, Quran. Kowe maca Quran, nyetel MP3 di HP kamu rungokke. Kok atimu rasane ayem krungu wong ngaji berarti atimu iki ora mati. Urip. Kok atimu jek kelingan dosa karo Gusti Allah berarti atimu urip. Ya Allah, aku iki jane mendino mabuk iki aku ya dosa ya. Itu berarti atimu urip. Kowe piye mabuk? Mabuk nyenengke kok. Ngopo? Dosa apa? Kayak wingi TKI yang Taiwan yang mengatakan babi itu halal. Orang Taiwan, TKI Taiwan, TKI Singapura, Hong Kong semuanya makan babi. Ya enggak munafik. Kuwi cangkeme wong bosok, dia hatinya mati. Orang yang hatinya hidup tidak akan pernah mengatakan bahwa yang haram itu halal dan yang halal itu haram. Kenapa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ngilo ngono lah, Cak. Sing muslim-muslim tak kandani, kowe wis mabuk, rasa mau tambahi dengan hal-hal yang haram yang lainnya. Nguntal daging babi, nguntal lasu, mbok yo nguntal liyane wae. Enake apa sih? Saya kadang-kadang bolak mabuk ki enake tambule daging asu, Gus. Sopo sing kandha? Dan saya setiap mau dijebak sama teman saya dengan daging anjing maupun babi, pasti diselamatkan oleh Allah. Satu ketika, Mbak, saya pernah menghadiri akikoan. Ini preman sih enggak akikoh. Jadi dua tempat yang di sana sama yang sini. Begitu saya ke sana, saya pulang ke sini. Ayo Gus, daging tongsengnya diutuh kilo. Ini saya kan tertarik, wong saya suka makan daging. Begitu saya ngadep baskom, subhanallah, Allah tampakkan apa? Ndase asu ini mangap ini. Lah dagingnya itu lah rasa dibedake. Tapi lah ndase cangkemnya lah beda antara cangkem asu karo cangkem wedus. Wedus itu asu itu namanya apa? Wedus balap. Wedus balap. Sehingga apa? Kalau kamu kemudian menganggap satu yang haram seolah-olah halal, hatimu mati. Wes mabuk, dosamu sing paling gede mabuk, wae lah itu loh. Rasa mau tambah-tambahi karo sengsu. Her, kowe tau mangan sengsu ra, Her? Ola tenane cangkemmu, Her, do ngapusi. Rupane Heri Danis ora percaya aku. Alasane nggih tamba, apa ora ana tamba liyane? Jamu matamu, jamu. Tong saya ngasu dhisik. Wah, kadang-kadang status ning pet ya. Tong saya ngasu dhisik ndak edian. Ya kuwi mau cangkemmu edan gara-gara nguntal lasu. Oh ya ya enggak. Yang pangan sing halal oke kok. Jadi tidak tersentuh dengan ayat Quran. Kemudian apa? Terus-menerus berbuat maksiat. Makanya kenapa 2 minggu sekali kita bikin pengajian supaya tidak kebablas. Ora kok 24 jam kudu mung maksiat tok, mangkat rene wis maksiat. Kowe umpamane ning kene mabuk maksiat. Engko arepe turu maksiat meneh. Oh, apa oleh pedotan maksiat meneh. Lah cangkemmu cah ngono iki lho. Sing ora nduwe pedotan ya maksiat dhewe, solo karir. Wah. Ora urip ana mung maksiat tok. Aku lak sing ora bayangke iki lak kaya susmek kuwi solo karir, kuwi piye jal? Piye, Mek? Mek. Kalau kamu kemarin tak bajuru di WeChat diam aja, Mek. Tahu kalau aku Mek. Tahu. Halo, di mana say? Padahal maksudku syaitonir rajim. Apa-apa, Mek. Ngono ya, fotomu ora sama pasang-pasang sing aneh-aneh. Kowe ning WeChat ngene kok ngetokke susu, aku ya jijik. Lah susune Mbak LC mending lah susumu mek wah. Iki sumpelan nopo ya aku. Mek. Sus mek, memek. Mek. Terus menerus berbuat maksiat ini. Sibuk mengumpat fitnah buruk sangka. Jangan pernah bersuudzon kepada kawan kamu siapapun, terutama kawan yang sedang beribadah. Umpamane ana mbak-mbak ELC sak kos-kosan di sini cah papat. Maune ra tau salat, ndelalah salat kamu suudzon. Mesti duwe masalah dengaran gelem salat. Kuwi cah kamu suudzon nduk ora oleh. Iki nglakoni ra iso malah ngelokke wong. Walah. Iki mesti duwe masalah iki. Dengaran kelingan sajadah. Malah ana wong ibadah kok dianggap dengaran iki lho. Kurang ajar to kuwi. Omongannya kancamu ini kos-kosan belas atau Jumatan, delalah mangkat Jumatan. Cie. Ngopo kok mau cie kuwi. Begitu kok didadi tendang karo malaikat, kuwi pingsan, malaikat bengok. Cie, modar, kuwi lak ciloko. Jadi jangan berburuk sangka dengan orang yang berbuat baik. Saya bilang, jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Saya ulangi. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Rumangsani awake dhewe iki wong salah, kumpulo karo wong soleh. Kan begitu. Ngrumangsani atine lara kudu ketemu karo kiai lan ulama. Maka dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Rungokno. Ini malam hari ini kami ingat-ingat. Ini salah satu wasiat saya malam hari ini. Rasulullah mengatakan seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Walaupun kamu kerja di teras kafe, kamu cinta dengan Rasulullah, yakin besok hari kiamat kamu akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Wah, kok yang ora diamini ta? Ah, telat malaikate minggat, bro kesuwen. Iki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Saya ulangi. Kalau kamu cinta dengan Rasulullah, walaupun kamu kerja di sini di teras kafe dan karaoke, tetapi hatimu mencintai Rasulullah, besok pada hari kiamat kamu akan berkumpul bersama Rasulullah. Oh tenang, janji Rasulullah. Kalau kamu cinta dengan kiai dan ulama, walaupun kamu tidak punya keturunan kiai, besok pada hari kiamat kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama para kiai. Amin. Walaupun kamu tidak punya keturunan kiai, tak dungak ki. Mugo-mugo minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu lebih hape daripada kiai mambu. Tapi lah ning alam dunia wis maksiat idolamu ya mung kaya Ayu Ting Ting, Trio Macan. Wah, saya yakin besok pada hari kiamat kamu akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo, sing lanang-lanang. Kanjeng Nabi apa Via Valen? Jawab bro, tak antem botol. Kanjeng Nabi apa Via Valen? Kiai apa Nela Karisma? Solawatan apa jaran goyang? Solawatan tak tes, iso apa ora? Ora iso berarti ora cinta karo Rasulullah. Ayo. Salawate Tuan Guru Zeni Abdul Ghani. Khabiri, khabiri, khabiri. Terus ke. Merongos gue. Kayak ngono cinta karo Rasulullah. Iya. Ajarane cinta Rasulullah. Ya asiqal Mustafa abasir binailil muna. Terus ke, 100.000. Ora iso. Lah iki mesti iso. Bareng-bareng mbak terokke. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Iso. Asu bo. Selawatan ora iso nonton ondel-ondel iso. Selawatan sing gampang ya. Karo tahlilan. Ayo. Oke. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sing bengoke banter tak dongake rezekine bengi iki lancar. Amin. Sing bengoke banter ndang iso tuku omah. Amin. Ndang mangkat kaji. Sing rondo ndang rabi. Amin. Sing lanang rabi meneh. Amin. Sing nganti ora bengok mulih cangkeme udunen. Amin. Sing ora apal minimal cangkeme mangap-mangap tok. Pokoknya teras kafe, pokoknya cinta Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kenapa toh kita harus ngaji? Wong urip ning alam donya iku ngono mong sedelong. Orang hidup di dunia itu hanya sementara. Bodo asor apes ino awan bengi dosuloyo. Yang kenceng. La ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Orang hidup di dunia itu hanya sebentara, tidak lama. Bahkan apa? Ojo siro banget-banget gonmu bunga ning alam dunya malaikat jurupati lira-lirik marang siro. Kita dilihat tiap hari oleh malaikat jurupati. Bahkan sehari dia mengunjungi kita itu puluhan kali. Coba kamu bayangkan ketika malaikat pati, malaikat mati, maut hari ini mengunjungi kamu dalam keadaan ngaji. Subhanallah. Malaikatnya teriak, wow, teras kafi ngaji bro. Coba kamu bayangkan ketika malaikat maut itu mendatangi kamu dalam keadaan maksiat. Masya Allah, alangkah malunya kita dengan Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kenapa dia mendatangi kita? Goneng lirik malaikat malaikat arep jabut nyawa nira nggone jabut angenteni dawuhe kang maha mulya la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Terus ke tanda hati mati yang ke 6. Jadi jangan yang kelima tadi, jangan pernah mengumpat siapapun, jangan pernah suudon dengan orang yang berbuat baik. Begitu lihat kawan kamu sholat, padahal tadinya tidak pernah sholat, kamu doakan, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan saya juga bisa sholat. Kudune ngono kuwi. Ngaren. Kok tumben ya? Yang nomor 6, sangat benci dengan nasihat baik dari para ulama. Ini tadi yang saya katakan, jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Dengarkan nasihat-nasihat mereka. Apalagi sekarang ada Instagram, 50 detik, 60 detik kamu lihat. Nasihat-nasihatnya dari Ustadz Abdul Somad, dari Adi Hidayah, dari A.A. Kim dan lain sebagainya. Walaupun dengan mau untuk konco turu, ngenteni turu kok matanya remer-remer, delok Instagram pengajian. Walaupun itu cuma 60 detik, subhanallah, luar biasa. Bahkan dikatakan apa? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah. Subhanallah. Aku mau begini ngajin sarkem ngomong ngono. Mbak-mbak sarkem jawabannya apa? Beruntunglah kami ya Allah. Nyawang raini weng ibadah. Nggak apa iso ngeloni. Melayu aku. Melayu nyedak. Jadi banyak nonton-nonton yang Facebook ada pengajian ditonton. Walaupun cuma sebentar sakilas toh. Aja nganu sing mak delok sing udo-udo tok wis tau lah. Wis tau. Kuwi ana pengajian apik wis tau. Oh, hati-hati kowe. Kowe sok ora nduwe duit njaluk karo kancamu njaluk duit wis tau. Sangat benci dengan nasihat baik dari para ulama. Kemudian yang ketujuh, ini hati-hati. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Dia menyepelekan. Allah, akhirat ini mau cerita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat untuk meninggal. Dunia hari ini nyata, akhirat itu cerita. Tapi besok akan kebalik ketika kamu sudah mati. Akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Dunia ini besok tinggal cerita dan yang nyata adalah akhirat. Ini yang baru-baru saya ceritakan. Orang itu kalau mati, begitu nyawanya diambil oleh Allah, dia merasa itu hanya sebuah mimpi. Jadi gue umpama turu, begitu turu, gue dijeluk jikok nyawamu karo Gusti Allah. Begitu kamu melihat nyawa kamu keluar dari tubuh kamu, kamu mengatakan, iki mung ngimpi, ini hanya mimpi. Jadi orang mati itu gak pernah sadar kalau dirinya sudah mati. Ah, mung ngimpi. Begitu dia melihat orang takziah ke rumahnya, tetangganya semuanya datang. Dia mengatakan, wah aku ngimpi, dilayati. Begitu jenazah kamu dimandikan oleh orang-orang di sekitar kamu, kamu mengatakan, wah aku ngimpi, ndelok aku didusi. Sampai kamu dibawa ke makam, kamu masih mengatakan orang mati ini, aku ngimpi. Dimasukkan ke liang lahat, ngimpi. Sampai akhirnya liang lahat itu ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tanah, dikasih batu nisan. Yang takziah yang menguburkan kita pulang meninggalkan kuburan kita. Setelah 7 langkah, kemudian apa? Allah mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya orang yang mati dalam kubur. Begitu dia terbangun, dia mulai memegang-megang sekitarnya. Dan saat itu yang dia lihat cuma kegelapan. Saat itu yang dia lihat cuma kesempitan. Saat itu yang dia lihat cuma tanah dan papan yang menutupi tubuhnya sehingga dia terhimpit. Baru saat itu dia kemudian, loh, ini tenanan toh. Ternyata apa? Begitu dia sadar. Dia sudah berada di alam kubur. Saat itu dia teriak, Pak, tolongnya aku, Pak. Mbok, aku tolong, Mbok. Mas, aku ditolong. Dan teriakan kita tidak ada yang satupun yang mendengar. orang-orang di dunia sudah tidak bisa lagi mendengarkan jeritan-jeritan kita. Saat itu kita baru sadar bahwa kita sudah mati. Kira tondo-tondo kaya ngene aku ngomong karo awakmu, atimu belas ora wedi, kuwi berarti atimu mau diar ramong mati, mau diar tak kandani. Maka saat itu dia apa mengatakan, "Tuhan, Gusti Allah, saat ini kula percaya kalian jenengan, kula ajeng ibadah kalian jenengan, mang balekke kula di dunia, kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat, kembalikan saya di dunia, saya mau ikut pengajian di teras kafe." Malaikat mengatakan, "Telat bro, arepe ngopo kowe, telat." Maka bagi orang-orang yang baik, begitu dia ketakutan, ada seorang malaikat yang menemani dia di sisi kanannya. Ini siapa? Mereka amalan-amalnya. Ketika dia ditanya, malaikat kamu, kamu siapa? Aku adalah amal baikmu. Kamu gak usah takut. Ketika kamu nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, aku akan menyertaimu. Tapi lah wong sing belas randui amal apik, diajak pengajian yang terasa sambat tok. Hati-hati. Tidak akan ada amal baik pun yang menemani dia. Dan saat itu dia akan menyesal sangat kali. Ya Allah, kulo mang balik kening dunia meneh. Dan semuanya sudah terlambat dan sia-sia. Karena kalau kemudian ini saya sampaikan, kok hatimu belas gak tergetar. Itulah tanda-tanda hatimu mati dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hari ini kamu mikir, ya Allah, jangan sampai yang seperti itu ya Allah. Berarti hatimu rib. Berarti apa? Masih cahaya Allah di dalam hatimu. Ingat, penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran. Datuk, no, ini burin, dok. Ya. Kok ngaji, kok abotmen, togus? Iya, karena hadiahnya surga. Lah ngaji enteng, hadiah payung. Abot itu hadiah surga, ya, padahal. Ini, ya. Jadi, sak bosok-bosok awai duit, ya Allah, lak dikandani, cik manut lah. Rungu wong ngaji, cik seneng lah. Kayak Agnes gila. Agnes sih lo, wong Kristen pendetamu siapa nas Gus Miftah ngono. Dene Agnes OTW mi, OTW, ojo takon bayi. Mas OTW, oke tenang bayi. Sing wingi sedekah susu siapa rakyat toh ini? Siapa jenenge? Sodron, Sodron, ojo Sodron OTW, ojo turu bayi. Yuk tiga lagi selesai, dua lagi selesai. Yang kedelapan. Gilanya pada dunia tanpa peduli dosa. Ingat dok, ini konsep harta, tak kasih tahu. Ini, dunia itu boleh punya, tapi tidak boleh seneng. Duit, harta, benda, itu seperti parfum. Hanya sekedar dipakai, gak usah diminum. Paham, Ra? Dunia, harta, benda, kuwi mau anggap kaya parfum. Dinggo wae, ning aja dipangan. Modar kuwi mangan parfum malah. Bondo itu boleh punya tapi tidak boleh cinta. Mamilina boleh punya rumah tapi tidak boleh cinta dengan rumah. Artinya apa? Kalau kemudian rumahnya rusak, yang rusak cukup rumahnya, hatinya enggak ikut-ikutan rusak. Harta itu tempatnya di tangan, bukan di hati. Berarti lah HP ini tiba, rusak. Kui sing rusak meng HP ini, hati ini ramelu-melu, rusak. Aku sibuk tak kenduk. Saya mau makan, mana sih sayur asem? Saya bareng ngaji soal ini. Begitu saya manasi soal asem, santri datang. Ampun bah, saya aja yang manasi, gak usah. Abah pengen masak sendiri. Begitu saya manasi sayur asem, saya ada tamu. Bah, enten tamu. Saya datang ke belakang, lihat tamu di belakang, di pendopo belakang. Lali kalau saya nginget sayur asem. Setengah jam kemudian saya ingat nginget sayur asem. Sotelnya saya pegang. Panas kaget. iPhone 6 waktu itu belum masuk ke dalam sayur asem. Aku arep misuh jarene donya iki oleh seneng ra oleh duwe ra kena seneng. Akhirnya saya ngempet. Dan ternyata apa? Begitu kita ngempet, Allah kasih balasannya. Saya mau misuh tak empet mi. Mosok ya blung, asui ra pantes to. Tak empet. Wis ora apa-apa, akhirnya apa? Prek iPhone 6-nya waktu itu bleng mati ke amplas mau beli HP ke konter langganan saya. Ini saya buktikan bahwa harta itu boleh punya tapi enggak boleh cinta. Karena saya kehilangan iPhone 6, ini sayur asem paling mahal sedunia ini. Sayur asem plus iPhone 6 waktu itu, padahal masih saya pakai 3 bulan. Ini saya ke Amplas mau beli waktu itu, keluaran pertama kali iPhone 7. Lah, saya niat dari rumah, saya mau beli iPhone 7 di Amplas. Begitu saya nyampe Amplas, di konter itu saya ketemu dengan teman saya lama, jamaah lama. Gus, kenapa? HP saya kecemplung sayur asem mau beli HP baru. Mau beli HP Gus? Saya mau beli iPhone 7. Gak usah beli Gus, dia pengusaha. Kenapa? Saya punya tabungan di sini HP 5. Gus Miftah ambil 1. Kalau kemudian kita menempatkan HP ini di hati, lah aku mau misuh, mergo aku seneng karo HP. Belum tentu saya diganti oleh Allah HP baru. Inilah. Saya pengajian masih di Klaten. Pakai mobil saya yang sedan. Baru di servis Mas Heri. Yang udah tak jual kemarin. Di servis. Masuk ke Klaten, sebelum lampu merah Polres Klaten itu, sumber kencono. Biar tabrak. Ambiar mobilku. Ambiar Camry tahun 2006. Kalau yang ditabrak Fortuner, enak. Asuransi ini gak ada asuransi. Arep miso, kelingan oleh duwe ra kena seneng. Orang miso kok sumber kencono kelakuannya kayak bajingan. Aku. Sudah. Ternyata apa? Allah ganti. Kan begitu. Jadi kalau kamu tidak menempatkan harta di hati kamu, mobil boleh rusak, tapi yang rusak cukup mobilnya. Hati ini rame-rame rusak. Ngono kuwi nduk, dadi salah tamumu iki handle LC liyo, kowe ora usah nesu. Allah keng rebut tamuku. Leh, tamu iki bebas milih sapa. Kok malah rebutan karo kancane prengut-prengutan. Ana ora mesti ngono kuwi. Ana, wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Lha wong tamune milih sapa kok? Kowe iki tamuku kok merebut iki ngopo? Sing rebut iki sapa? Tamu adalah raja, dek milih sapa ya terserah to. Bosen karo wong wedok sesuk milih bebek, ya urusane kono. Wong duwe duit kok ngono ki padu karo kancane mergo rebutan tamu. Kere-kere. Itu namanya apa? Kita cinta dunia, menempatkan dunia di dalam hati. Makanya ingat, tanda hati yang mati itu adalah hati yang senantiasa cinta dengan dunia. Kowe ki lak duit manggon ning tangan, ana wong njaluk nyoh, kotak infak teko nyoh. Ngono ki mau lah kowe mergo bondomu ning ati kok kotak infak ya njaluk susuk. Bajingan kowe kok. Drun, so drun. Yang terakhir nomor 8. Iki oke, kalau ini banyak ini. Apa tanda hati yang mati? Senang melihat orang susah dan menderita. Oh, hati lah kancane susah iki senenge ra umum. Mutiara kowe. Pokoke konsepnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bila penyakit-penyakit hati ngunuh ini dihindari anak-anak teras kafe nih. Gue yakin, ini akur, rukun, enak kaya. Kalau dia senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, gue hati-hati, gue hatimu mati. Lo ngelok kancane susah, mau tiara gue bingin gaya. Ayo, saya kira ini tuku sangkemu. Lo ngelok kancane susah, seneng. Tapi lo ngelok, wong seneng, susah. Kancane tuku iPhone anyar, wo cangkeme sariawan. Kayak mesti bareng lonte. Halah-halah malah ngelokke wong barang. Senengane suudon. Enggak boleh kayak gitu. Wo engko pokoke mau kalah, kancane tuku apa? Saingan. Wo kancane tuku rok. Sing sakmene dheke mau kalah. Sing tengen sakmene, sing kiwa sakmene ngene. Wong lara ati. Engko kancane tanggane tuku TV, matane melu timbilen. Lah iya men. Kita tuh gak boleh ngiri dengan harta orang lain, le. Rezeki kalau gaji itu bisa tertukar, tapi kalau rezeki gak mungkin tertukar. Lelai. Lah gajimu iso ketukar neng aku, tapi lah rezekimu raiso diwenehi aku. Karena beda antara gaji dan rezeki. Yang kamu dapatkan dari teras itu adalah gaji, yang kamu dapatkan dari tamu itu adalah rezeki. Nggak gitu. Wong iki tamu teko duit-duit apa ora dia ngerti kok. Ono kan tamune bagus, ambune wangi, bono tong pes. Ono kan tamune elek, merongos, untune gadulen, keleke mambu, radus pisan. Bono duwite akeh. Ngono ngerti kita. Tamu lak wujude ana loro le. Tamu iki sing menarik modale. Modele pantes, modale ana. Oh, iki tamu yang menyenangkan. Modale duwe, modele mlebu. Sing paling cilaka modale ora ana, modele belas ra mlebu. Ora duwe duwit cangkeme merongos, cangkeme srewet pisan. Yes, ciloko, ciloko. Pertanyaan silakan. Senangnya dibagi cepat, saya mau pengajar di luar. Ada pertanyaan silakan. Senangnya dibagi. Mas Aziz, anak-anak suruh bagi snack. Mami Lina operasi. Ya, ada pertanyaan silakan. Takon balik. Drun, so drun, takon. Ya, sambil nunggu ini, Ustaz Bagi menyanyi satu lawat. Selawat tum hiho. Ayo, tan, nyanyi, tan. Be, nyanyi, be. Ayo, tan. Ya, sebuah tembang dengan judul Tumio tapi versi salawat. Makasih, Tad. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada saya pergi. Sudrun? Any question for me? Mbak Pita tadi lo. Tanya apa, Duk? Tanya? Ayo itu Mbak Itanya. Kasih mic, Mi. Cek, mic-nya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau nanya. Saya mau jawab. Berapa hari ini kan saya mimpi ketemu dengan teman lama. Mantan? Bukan, teman, tapi cowok. Oh, cowok. Dan itu pun maksudnya bukan jarang. Sudrun, toh? Bukan. Itu pun saya tuh jarang komunikasi, jarang dekat gitu. Tapi dalam mimpi itu dekat sekali dan itu pun terjadi di sekolah. Kemarin saya sempat browsing, mimpi itu artinya dalam Islam itu saya akan dapat, maksudnya dapat petuah dari orang yang lebih tinggi gitu. Ya. Itu gimana itu? Mimpi itu maknanya satu, bisa mimpi itu merupakan wahyu bagi Nabi. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi nyembelih putranya, itu wahyu. Mimpi yang pasti bahwa itu mimpi benar. Contoh, mimpi kamu ketemu Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Melody. Mbak Melody mimpi ketemu Rasulullah. Hakul yakin bahwa dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Tapi kalau kamu mimpi ketemu Sudrun, bisa jadi itu iblis. Kemudian apa? Bisa jadi mimpi itu godaan setan. Contoh kamu mimpi buruk. Mimpi buruk. Makanya kalau kamu mimpi buruk, disunahkan. Begitu kamu bangun, astagfirullahaladzim, tengok ke kiri, meludah kecil. Jangan dibanter-banter ke. Mentang-mentang Mami Lina benci sama Mas Aziz. Kalau kemudian mimpi itu membawa kebaikan, kamu boleh melakukannya. Tapi kalau kemudian mimpi itu membawa keburukan, anggap saja itu hanya sebagai kembang tidur. Makanya kenapa mau tidur disunahkan untuk berwudu. Supaya apa? Kita terjaga tidurnya dan kalau toh mimpi, minimal mimpi yang baik. Jadi kalau kemudian ada nilai kebaikan, pakai gak apa-apa. Mimpi dicokot ular. Wah, itu berarti pengen arep rabi ya langsung kondo sopo ya ramas itu. Ya memang sih mas. Aku ngimpi tahu Gus, pasti jadi kenyataan apa? Ngimpi nguyuh ketoke ngimpi bono teles kabeh. Wah. Bono nyoto, kuwi aku ngompol. Jadi kalau nilainya baik dipakai enggak apa-apa. Ambil lagi. Makasih Mbak Melody itu. Oh, ketindian. Lu aku mau karo turu ngocok dhisik. Ngomong turu atau berwudu, tindian itu kan termasuk alladhi waswisu fi sudurinnas, itu godaan setan. Jadi seolah dintep ya. Gue seorangnya menggah-menggah dewe kok gue. Ada memang kasus ketindian. Makanya kenapa tole arep wudu itu disunah, arep turu itu wudu dhisik dalam keadaan suci. Kalau kamu punya hubungan suami istri, senajan toro ngadus, minimal berhubungan itu wudu. Itu untuk apa? Menjaga kita dari gangguan-gangguan ketika tidur. Ingat, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Kalau saya begitu mapan turu, ini podok karo siap-siap mati. Karena kita gak ada yang bisa menjamin tidur, ada yang membangkitkan kembali. Jadi ketindian itu bagian dari propaganda setan. Makanya dungon disik, weh. Apa dungane arep turu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, ngiseng apa? Tapi kan doa mau makan nih. Jadi begitu tindian modelnya seperti itu. Makanya kalau begitu Allah itu mesti hilang. Tapi kan kadang-kadang lama kok. Itulah tata apa? Karena mulutnya tidak terbiasa berzikir menyebut asma Allah. Saya juga kalau Allah itu mesti hilang. Karena itu setan. Tapi sulit. Opone mabuk ketindian. Jiji. Mana kuwi lak turu ki yo sing suci kowe malah AIDS akibat intim dengan sabun. Wah. Ada lagi? Sebelah sini. Itu gini-gini apa? Oh, gatel tangane. Kami di belakang, jadi nanya-nanya apa kamu? Gimananya makan? Wah, lagi kender, gue mesti ngeleh banget. Langsung tes asegone gitu, ya Allah. Weh, badi gue infak rongnya bu makan dirty chicken matamu. Badi jin. Kalau tidak ada, sudah jam 10, saya mau pengajian di tempat lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami memohon ampun hanya kepada Allah dan kami bertobat hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal baik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabah cinta itu keren kali, Pak. Kemarin pertama kali. Oh iya. Kapan-kapan duet ya? Oh. Siap. Nanti terakhir. Iya. Oke. Enggak, kan belum nanti. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Terima kasih buat BJS apa? BSC. Ini beliau sama tadi ini. Beliau Mas Aziz, masyaallah. Makasih Mas Aziz. Makasih sama-sama, terima kasih. Iya, yeah, saya bersama Mas Aziz nih yang punya teras. Makasih, Tan. Sama-sama. Ya Allah, saya enggak mau terbelas dari tadi. Enggak mau terbelas dari tadi.